Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku. Kaulah harapanku, penolong hidupku. Segala yang ku miliki tak sebanding denganmu. Yesus, kaulah hidupku, segala yang ku perlu. Ku percaya penuh di dalam tanganmu, hidup yang kau miliki. Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, kaulah segala. Kaulah segalanya.